Ros FM Jakarta. Pengalaman kebahagiaan seorang ibu. Apa yang diharapkan seorang ibu tidak lain dan tidak bukan kepada anak-anaknya, agar anak-anaknya menjadi anak yang soleh, yang rajin, sopan santun, berbakti kepada orang tua serta berbuat baik untuk sesama. Karena kasih sayang seorang anak sepanjang galah, namun kasih sayang seorang ibu adalah sepanjang masa. Peribahasa tersebut ada benarnya. Walaupun anak-anak sudah besar, seorang ibu akan selalu memikirkan anak-anaknya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anaknya selalu dilindungi olehnya, untuk selalu berjalan di jalan yang mendapat ridho dari Allah, serta agar selalu dibukakan hatinya untuk melakukan perbuatan yang tak melanggar hukum. Betapa bahagianya hati seorang ibu di suatu pagi hari menerima SMS dari seorang anak yang bunyinya sebagai berikut. Selamat Hari Ibu ya Bu. Semoga Ibu tidak menyesal mempunyai anak seperti saya. Aku begitu sangat menyayangi Ibu. Tak terasa air matanya berlinang. Terharu atas perhatian seorang anaknya, betapa cepatnya waktu berlalu. Rasanya baru saja menggendong si kecil, mengantarkan masuk TK kecil pertama kalinya, dan menggelendot manja, namun sekarang ia sudah besar dan tumbuh dewasa. Ya Allah, aku bersyukur atas segala karuniamu. Semoga engkau melipat gandakan karunia yang telah engkau berikan kepada kami. Waktu pun berlalu. Semoga anak-anak selalu mendapat perlindungan darimu. Dan dengan doa seorang ibu, semoga mereka mendapat kekuatan dan hati yang tulus dalam mengarungi dunia yang berat ini. Selamat Hari Ibu. Semoga menjadi ibu yang dapat melindungi keluarga, yang membuat anak dan suami merasa betah di rumah, dan memberi suasana rumah dengan kedamaian dan penuh rasa kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.